Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di Tafsir Al-Misbah. Episode kemarin kita sudah membedah ayat terakhir dari surat At-Taubah. Maka pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan surat berikutnya, yaitu surat Yunus. Surat Yunus terdiri dari 109 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, kecuali ayat 40, 94, 95 yang diturunkan pada masa Nabi Muhammad berada di Madinah. Surat ini dinamai surat Yunus karena dalam surat ini terutama ditampilkan kisah Nabi Yunus alaihissalam dan pengikut-pengikutnya yang teguh imannya. Apa yang terkandung dalam surat Yunus ini akan disampaikan oleh Bapak Quraish Shihab tentunya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pada pagi hari ini kita kedatangan polisi, Pak. Tamu kita berseragam. Tenang hidup kita kalau ada polisi. Mereka dari NTMC Polri. Bisa dijelaskan maksudnya apa NTMC Polri? Silakan siapa ingin menjelaskan kegiatannya apa saja. Ya, baik. National Traffic Management Center Polri adalah bagian dari Polri yang mengakomodir tugas-tugas untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, mengkomunikasikan dan informasi arus lalu lintas yang ada di seluruh wilayah di Indonesia untuk kelancaran kehidupan sosial kemasyarakat, apalagi lalu lintas ya. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Insya Allah. Kita surat baru, Pak, pada ya, pagi hari ini. Ya, kita di surat baru. Bagus, bagus. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan berbicara tentang surah yang dinamai surat Yunus. Yunus itu adalah salah seorang dari utusan Tuhan, Nabi. Salah seorang dari 25 Nabi yang harus kita percayai bahwa dia adalah Nabi. Ada dicuplik sedikit kisahnya, tetapi uraian ayat-ayat ini, karena dia turun di Mekah, ayat-ayat yang turun di Mekah itu biasanya berkaitan dengan kepercayaan. Jadi tentang keesaan Tuhan, tentang hari kemudian, di sini ada berbicara tentang wahyu, dan lain-lain sebagainya. Mari kita lihat ayatnya yang pertama. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Alif Lam Ra. Itulah ayat-ayat kitab yang penuh hikmah. Saya terangkan satu persatu. Alif Lam Ra itu, ulama berbeda pendapat apa artinya Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, dan lain-lain sebagainya. Salah satu makna yang baik adalah untuk menarik perhatian. Menarik perhatian agar memperhatikan apa yang akan dibicarakan. Biasa kalau kita misalnya berkata, ini. Ya. Kata untuk menarik, salah satu maknanya itu. Oke. Tilka itu ayat-ayat Alkitab. Alkitab itu yang dimaksud di sini Al-Qur'an. Memang Al-Qur'an mempunyai paling sedikit 4 nama. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Furqan, yang ketiga Az-Zikir, yang keempat Al-Kitab. Ada hal yang menarik, ada hal yang menarik. Kalau Allah menunjuk kepada kitab suci ini dengan nama Al-Quran, maka kata yang digunakannya adalah ini, hadza, inna hadzal Quran. Sesungguhnya Al-Quran ini. Tapi kalau dia ingin menggambarkan keagungannya, ketinggian kedudukannya, maka dia berkata tilka itu. Itu bintang, ini buku. Kalau saya berkata ini, dia dekat pada saya. Kalau Al-Quran berkata ini Al-Quran, itu berarti petunjuknya dekat pada kita. Tapi kalau Anda ingin melihat kedudukannya, kedudukannya terlalu tinggi. Nah, di sini dia berkata Alif Lam Ra tilka itu adalah ayat-ayat Al-Qur'an Al-Hakim. Menarik. Mungkin punya kaitan dengan lalu lintas ini Hakim. Hakim itu terambil dari kata hikmah. Hikmah itu pada mulanya berarti stir, kendali. Sehingga hikmah itu adalah sesuatu yang bila diperhatikan dan diindahkan itu pasti membawa kebaikan atau menghindarkan Anda dari keburukan. Ini lalu lintas hidup begitu juga, Pak, ya. Tetapi orang yang mengendalikan sesuatu itu tidak cukup hanya pengetahuan. Dia harus bisa mengamalkannya. Al-Quran penuh dengan hikmah dalam arti tuntunan-tuntunannya menghindarkan orang dari keburukan, mengantar dia kepada yang baik, dan itu baru seperti itu kalau dia faham sekaligus dia mampu melaksanakannya. Sebabnya orang secara singkat berkata hikmah itu adalah ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Oke, itu Al-Quran. Baik, kita lihat sekarang. Akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an inzirin nasa wa bashiril ladhina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim. Kita ambil lagi contoh. Perlu enggak itu pengatur lalu lintas? Pasti bapak-bapak bilang perlu, ya. Memang perlu. Karena kalau tidak kacau. Hidup ini ada lalu lintas kehidupan. Kacau kalau saya senang pada gadis itu, saya sudah lamar, ada yang lain yang melamar. Lebih kacau lagi kalau istri orang diambil. Ya, perlu ada pengaturan. Perlu ada pengaturan. Sebagaimana perlunya lalu lintas diatur, perlu juga ada yang mengatur lalu lintas kehidupan. Nah, ada orang-orang, nabi itu tugasnya menyampaikan peraturan lalu lintas kehidupan. Nah, ada orang, dan kita kembali lagi, yang mengatur lalu lintas itu tidak boleh punya kepentingan dalam pengaturan lalu lintasnya. Ya, kalau dia punya teman, kamu duluan aja stop in, itu tidak bisa. Nah, jadi yang mengatur lalu lintas kehidupan ini, yang menetapkan kebijakannya harus yang tidak punya kepentingan. Dalam konteks agama itu harus Tuhan. Yang paling faham tentang lalu lintas hidup sekaligus yang tidak punya kepentingan. Allah yang maha tahu itu dan yang tidak punya kepentingan itu kecuali untuk kemaslahatan siapa yang diaturnya, itulah yang menunjuk seorang petugas untuk menyampaikan lalu lintas kehidupan. Itulah nabi. Saya kira kita lanjutkan lagi. Kehidupan perlu lalu lintas. Lalu lintas seperti apa? Kami akan melanjutkannya setelah yang satu ini, tetap di Tafsir Al-Misbah. Sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, bisa, kuasa menciptakannya dalam lebih cepat dari sedetik. Tapi dia katakan saya ciptakan dalam 6 hari. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kami akan melanjutkan kembali surat Yunus dari ayat 1 hingga 10. Silakan Pak Urayana. Baik, kita kembali. Kita masuk ayat kita. Ayat ini akan alinasi ajaban dan seterusnya. Apakah ada orang yang merasa heran bahwa kami telah menginformasikan, mewahyukan, wahyu itu menginformasikan kepada salah seorang di antara mereka untuk mengatur lalu lintas hidup ini dan menyampaikan kepada semua manusia peringatan. Kalau kamu melanggar, bahaya. Dan menyampaikan kepada orang-orang yang patuh, orang-orang yang beriman, bahwa mereka mempunyai kedudukan istimewa di sisi Tuhan mereka kalau mereka patuh. Tetapi orang-orang kafir enggan dan berkata ini hanya sihir belaka. Kita mau lihat sekarang. Ada orang, kita masuk dalam ajaran agama, bisa dikaitkan. Ada orang-orang yang berkata begini, bahwa untuk apa ada agama? Untuk apa ada peraturan? Masa Tuhan memberikan, mengutus satu orang untuk menyampaikan peraturan-peraturan ini? Mari kita berpikir, apa yang saya ciptakan, karya saya, yang paling saya senangi, itu pasti saya perhatikan. Pasti saya perhatikan. Pasti saya akan simpan baik-baik, saya akan pelihara dan lain-lain sebagainya. Manusia itu ciptaan Tuhan yang luar biasa. Dia diciptakan dengan roh ciptaan Tuhan. Dia membanggakannya di tengah-tengah malaikat. Lihat ini. kira-kira Tuhan tidak perhatikan dia? Pasti dia perhatikan kemaslahatannya. Ini yang baik buat kamu, ini yang gak baik buat kamu. Ada yang heran, sekarang ini ada yang heran. Bagaimana Tuhan bisa berhubungan dengan manusia? Tuhan kan tidak terbatas. Kita sedang manusia terbatas. Kita bilang bisa saja terjadi hubungan antara satu pihak dengan pihak lain, walaupun ini mempunyai kedudukan yang tinggi dan ini di bawah. Ada orang-orang, kita kembali berkata, tidak perlu peraturan ini. Sama di lalu lintas. Ada yang berkata, ah ini lampu merah lagi, ini kelamaan nih. Ya. Dia tidak sadar bahwa lampu merah justru mempercepat lalu lintas. Karena kalau tidak, tabrakan, macet. Ah, begitulah agama. Begitulah Tuhan memberi tuntunan, ini boleh, ini tidak boleh, di sini hati-hati, dan lain-lain sebagainya. Itu tugas Nabi yang menyampaikan. Mengapa harus Nabi, bukan semua orang? Karena tidak semua orang bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Nah, baru dia katakan lagi, inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal ard. Tuhanmu yang memilih Nabi-Nabi ini, dialah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi berarti dia yang paling tahu. Ya kan? Fi sittati ayyamin, itu diciptakannya dalam 6 hari. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, bisa, kuasa menciptakannya dalam lebih cepat dari sedetik. Tapi dia katakan saya ciptakan dalam 6 hari. Supaya Anda jangan tergesa-gesa. Contohi Tuhan. Jangan tergesa-gesa. Ini semua kan mau cepat sampai toh. Atur hidupmu. Jangan ambil jalan pintas. Ada jalan, boleh jadi Anda melihatnya itu memperlambat Anda, tapi justru mempercepat Anda sampai ke tujuan dan justru memberikan keselamatan buat Anda. Ini Tuhan sampaikan, dia ciptakan dalam 6 hari. 6 waktu, dia bisa menciptakannya dalam sedetik atau kurang dari itu, tapi tidak. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah bersemayam di singgasananya. Allah bersemayam di singgasana itu begini. Biasanya kita berkata yang bersemayam di singgasana itu adalah penguasa tertinggi dalam satu negara, ya. Jadi berarti dia yang tertinggi, dia yang mengatur segalanya. Jadi dia maha mengetahui. Dia mengetahui apa yang maslahat buat saya, apa yang maslahat buat itu. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Yudabbirul amr. Tuhan itu mengatur. Nah ini lagi ya. Mengatur segala persoalan. Oh ini begini, ini begitu. Matahari kamu lewat begini. Kamu harus konsisten di sini. Bulan harus begini. Itu pengaturan Tuhan. Pengaturan Tuhan itu antara lain tercermin dalam hukum-hukum alam. Hukum-hukum alam. Hujan begini, angin begini. Jangan pernah menduga bahwa hukum alam itulah yang menciptakan sesuatu. Bukan. Dia diatur oleh Tuhan. Dia diatur oleh Tuhan. Kalau kita mungkin bisa beri contoh, yang menulis ini pena atau tangan saya? Tangan. Menggunakan pena. Yang melaksanakan pena, bagus. Tapi bukan tangan saya yang berkuasa untuk itu. Otak saya yang suruh tangan tulis A, tulis B. Iya kan? Jadi ada di atas yang ini, masih ada di atasnya. Pengendali adalah Tuhan. Jadi jangan berkata, yang menurunkan hujan itu cuaca. Itu Tuhan yang menurunkan hujan. Itu artinya yudabbirul am, dia mengatur ini segalanya. Oke. Tidak ada seorang yang dapat memberikan syafaat kecuali setelah mendapat izinnya. Saya mau minta tolong, tolong saya dong didahulukan. Tidak ada yang bisa minta didahulukan. Ada sistem. Kalau presiden boleh. Ya tahu? Ada sistem. Tuhan juga begitu. Ada sistem. tidak ada boleh seenaknya saya didahulukan. Ma min syafi'in illa ba'da izni, kecuali setelah mendapat izin. Itulah Tuhanmu, maka sembahlah dia, sembahlah dia. Tidakkah kamu ingin merenungkan tentang hal ini? Baik, saya kira kita akan melanjutkan kembali, Pak. Pemirsa, kami akan lanjutkan kembali uraian ini setelah yang satu, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Masih ada hidup lagi di sana, dan Anda pasti akan ke sana. Jadi jangan terpaku di sini. Jangan juga terpukau oleh keindahan. Pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, pada hari ini kami sedang membedah surat baru, yaitu surat Yunus ayat 1 hingga 10. Kita lanjutkan kembali uraian kita, Pak. Baik, kita lanjutkan. Jadi Allah yang mengatur segalanya, tidak ada yang boleh untuk meminta menjadi perantara. Tidak ada yang boleh menjadi perantara, meminta dispensasi, kecuali setelah mendapat izin dari Tuhan. Itulah Tuhanmu, maka sembahlah dia. Tidakkah kalian berpikir kepadanya, kalian akan kembali. Ilaihi marji'ukum jami'an. Kita mati akan kembali pada Tuhan. Ini adalah janji Allah yang pasti, pasti kamu akan kembali. Dialah yang memulai penciptaan, dan dia juga yang mengulangi penciptaannya. Dia menghidupkan kita pertama kali, dan setelah kematian dia akan bangkitkan kita. Hanya dia sendiri. Tujuannya apa? Agar supaya orang-orang yang beriman dan beramal soleh mendapat ganjaran yang adil, dan orang-orang kafir, mereka itu mendapat ganjaran siksa. Mereka akan mendapatkan minuman dari air yang sangat panas serta siksa yang sangat pedih akibat kekufuran mereka. Kita lihat sekarang ini, kenapa harus ada kiamat? Karena di dunia ini keadilan mutlak tidak bisa tercapai. Alangkah banyaknya orang baik yang belum mendapat ganjarannya. Bahkan banyak orang baik yang masuk bui. Alangkah banyaknya orang jahat yang masih berkeliaran. Di mana keadilan ini? Anda jangan menuntut keadilan ada di dunia. Kalau begitu, harus ada hari di mana semua akan mendapat ganjaran dan balasannya. Ini maksud ayat kita ini. Baik, kita lanjutkan. Allah, dialah yang menciptakan matahari, dia'an wal qamaran nura. Saya ingin berkata begini, Al-Quran itu mengandung isyarat-isyarat ilmiah. Salah satu bukti kebenarannya, ada hal-hal yang diungkapkannya yang pada masa turunnya orang belum tahu. Nanti setelah perkembangan ilmu baru ketahuan. Satu contoh, itu sinar matahari dari dirinya atau dari pantulan? Dari dirinya sendiri. Matahari itu planet yang bercahaya. Bulan itu planet tidak bersinar, gelap. Al-Quran berkata begini, وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً, dialah yang menjadikan matahari itu bersinar, dan sinarnya bersumber dari dirinya. وَالْقَمَرَ نُورًا, dan bulan itu nur, sinar juga, tapi sinarnya adalah pantulan. Karena berbeda cahaya matahari dan bulan, maka redaksinya dia bedakan. Dulu orang belum tahu itu. وَقَدَّرَهُ مَنَازِلْ, dialah yang mengatur tempat-tempat peredaran bulan mengitari matahari. Itu sebabnya bulan kita biasa lihat sabit, wang besar. Karena ada tempat-tempatnya. Ada tempat-tempat perjalanannya. Nah, kita juga di sini harus begitu di lalu lintas itu. Ya kan? Atur dong. Oh, di sini enggak boleh. Di sini kamu harus berhenti. Di sini enggak boleh parkir. Ada sistem yang berjalan dalam kehidupan ini, dalam kehidupan bermasyarakat juga harus ada sistem. Nah, kalau tidak, ya tabrakan. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Allah tidak menciptakan seperti itu kecuali untuk tujuan kebenaran. Untuk tujuan yang benar. Dia yang merinci ayat-ayatnya bagi orang-orang yang mau tahu. Inna fi ikhtilafil layli wan nahar wa ma khalaqallahu bis samawati wal ard la ayatin liqaumin yattaqun. Dalam pergantian malam dan siang, dalam perbedaan waktu-waktu malam dan waktu-waktu siang, terkadang siang lebih panjang dari malam. Kita di Indonesia tidak terlalu terasa itu, ya. Tapi di negara-negara lain itu biasa puasanya, waduh, 15 jam, 16 jam, ya kan? Dia yang mengatur itu semua. Dan apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi ini adalah ayat-ayat, tanda-tanda untuk orang-orang yang mau bertakwa. Saya mau beri lagi satu contoh. Alam raya ini tanda tentang wujud dan keesaan Allah. Kalau seandainya rambu-rambu jalan itu dibuat dari berlian, satu polisi, patung polisi dari emas, tangannya begini menunjuk ada berlian, apakah tujuan memberi rambu itu untuk menunjuk jalan kesanalah kamu, atau supaya orang tinggal di situ menikmati itu? Bukan, ya kan? Begitu juga dunia ini. Dunia ini sangat indah karena Tuhan penciptanya. Tetapi tujuannya bukan Anda singgah di situ, tinggal di situ, pegang cincinnya, bagusnya, indah. Itu rambu jalan. Karena Anda, tujuan Anda ke sana. Bukan tujuannya tinggal di sini. Itu yang dinamai ayat, tanda. Dia menandai tentang wujud Tuhan. Dia menandai tentang keesaan Tuhan. Dia menandai bahwa hidup tidak hanya di sini. Masih ada hidup lagi di sana. Dan Anda pasti akan ke sana. Jadi jangan terpaku di sini. Jangan juga terpukau oleh keindahannya. Itu maksudnya ayat kita ini. Baik, kita lihat. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana radu bil hayati dunya wa tma'annu biha. Orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, orang yang tidak percaya ada hari kiamat, mereka sudah puas dengan kehidupan dunia dan merasa tenang dengan kehidupan dunia. Udah, kita hidup sudah, cari aja apa yang di dunia udah cukup. Tapi orang yang melihat jauh ke depan, dia katakan, saya tidak hanya di dunia, saya harus mengikuti ini karena saya akan ke sana. Saya kira-kira kalau kita beri lagi contoh di lalu lintas, saya senang ini beri contoh lalu lintas. Ada kejadian di jalan, kira-kira menghambat enggak kalau semua singgah lihat? Menghambat. Sangat menghambat. Anda boleh singgah sebentar, tapi jangan lama di sana. Karena menghambat perjalanan Anda dan menghambat perjalanan orang lain. Ya kan begitu? Nah, ada orang-orang yang hanya melihat dunia ini, dia sudah tenang di sini. Kita wajar tenang, tetapi dalam saat yang sama kita harus prihatin. Ada cobaan-cobaan, ada peristiwa-peristiwa yang di luar kemampuan kita untuk memprediksinya, ya kan? Nah, orang yang tidak percaya ada Tuhan, ada ini, dia udahlah tenang aja, sudah di sini aja. Tidak, mereka itu tenang, tidak prihatin, dan walladzina hum an ayatina ghafilun, dan mereka lengah dari rambu-rambu yang mereka berikan kepadanya. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Orang-orang itulah yang tempat tinggal mereka kelak di neraka akibat apa yang mereka lakukan. Secara miniatur di kehidupan kita juga begitu. Orang yang lengah dari keadaan di sekitarnya, orang yang lengah dari aturan-aturan Tuhan, itu pasti pada akhirnya dia akan mendapatkan sesuatu yang dia tidak senang. Baik, sebelum dilanjutkan, boleh kasih kesempatan tamu kita mari bertanya, Pak? Silakan. Iya. Sampai sini minum, ada yang bertanya? Sambil silakan, sambil diminum juga. Okay. Silakan, Mas Kris, yang bertanya. Mohon izin, mohon izin, Bapak. Jadi, kan di dunia ini ada hukum alam, namun juga ada lalu lintas kehidupan, tapi juga ada sistem yang berjalan. Lantas bagaimana peranan manusia agar semua hal tersebut dapat berjalan dengan harmonis? Ya. Nanti jawabannya nanti aja ya Pak, jawabannya. Kita biarkan Mbak Inin untuk bersabar. Silakan sambil diminum. Pemirsa, Pak Quraish akan menjawab pertanyaan tersebut setelah yang satu ini, tetap di Tafsir Al-Misbah. Tidakkah orang-orang yang mengingkari wujud Tuhan itu memperhatikan bahwa langit dan bumi ini, alam raya ini tadinya satu gumpalan. Kemudian kami pisahkan. Itu kata. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah mengenal surat Yunus. Pak, tadi Mbak ini menanyakan apa sistem yang harus dilakukan agar kehidupan ini berjalan dengan harmonis. Ikuti sistem peraturan yang ada. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan sistem. Sebagian besar kita sudah tahu. Saya kira masyarakat juga sebagian besar sudah tahu. Kita menyesuaikan diri dengan sistem. Kita tahu sistem, kalau mau dapat tomat, tanam benih tomat. Mau masuk surga, sholat. Mau hidup tenang, jangan korupsi. Ya kan begitu. Mau selamat di jalan, perhatikan kendaraanmu. Lihat bannya, lihat ini. Itu persis seperti itu ini, hidup ini. Itu sebabnya agama juga dinamai syariat. Jalan menuju sumber hidup, sumber air. Ada tarekat, tarekat itu jalan. Agama ini menggunakan kata-kata jalan. Sabilillah, jalan Tuhan. Saya kira itu jadi menyesuaikan dengan sistem yang ditetapkan. Jadi perlu ada sistem, jangan amburadul. Kita bisa lanjutkan ayat kita lanjutkan ayat, sedikit lagi. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Tuhan mereka akan mengantar mereka disebabkan keimanan mereka, akan mengantar mereka disebabkan keimanan mereka. Banyak ulama berkata akan mengantar mereka ke sorga. Jadi diantar oleh Tuhan ke sorga. Pakai forerunner nih. Iya kan? Diantar oleh malaikat ke sorga disebabkan keimanan mereka. Ada lagi ulama berkata diantar mereka kemanapun mereka akan pergi. Iman itu, ini ada perbedaan antara ilmu dan iman. Ilmu itu titik tolaknya akal. Iman itu bersumber dari hati. Iman itu menetapkan tujuan Anda. Ilmu itu adalah mempercepat Anda sampai ke tujuan. Kita naik pesawat lebih cepat daripada naik onta, ya. Tetapi pasti ada tujuan. Imanlah yang menetapkan tujuan Anda. Kalau ada iman, Allah mengantar Anda dengan cepat sampai ke tujuan Anda. Itu maksudnya. Iman tajri min tahtihal anhar, di sorga itu mengalir aneka sungai. Ada yang mungkin tidak masuk di akal orang, ada sungai dari susu, ada sungai dari, ya kan? Dari madu, ada sungai dari air yang sejuk. Da'wahum fiha, doa mereka di sorga adalah subhanakallah, maha suci engkau ya Allah. Itu doanya di sorga. Watahiyatuhum, dan sapaan mereka di sana, salam, kita damai, damai, damai, damai. Indahnya damai ya. Wa akhiru da'wahum, dan akhir doa mereka adalah alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Sudah banyak limpahan karuniamu ya Allah. Sehingga akhir yang mereka ucapkan itu adalah alhamdulillahirabbil alamin. Menarik. Mereka masih mengucapkan subhanak, maha suci engkau. Rupanya orang beriman itu merasakan lezatnya mengingat Tuhan. Sudah tidak wajib, tidak ada lagi kewajiban keagamaan di sorga. Tetapi karena waktu di dunia dia merasakan lezatnya, maka ibadah dia ulangi lagi di sana. Subhanak, maha suci engkau ya Allah, tidak ada kekuranganmu ya Allah. Nah, baru bertemu itu tidak ada berkelahi, tidak ada cekcok, tidak ada ini, yang ada damai. Ya, ada damai. Amin. Sehingga ucapannya damai, damai, damai. Saya kira itu ayat kita. Baik, saya akan berikan kesempatan lagi untuk bertanya. Silakan Mas Chris. Baik Pak, dalam Al-Quran kami meyakini bahwa bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi, langit beserta isinya. Bagaimana susunan tata surya diatur sedemikian rupa sehingga tidak saling tumpang tindih, ada siang, ada malam dan sebagainya. Namun seiring berjalannya waktu, kami juga menerima suatu teori yang mengatakan bahwa bumi dan tata surya maupun planet lainnya itu terbentuk berdasarkan elemen-elemen tertentu. Artinya ada teori yang menyatakan itu. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Bagus, bagus, bagus. Ada ayat Al-Quran yang dijadikan oleh sementara pakar sebagai pendukung teori Big Bang. Ya tahu? Al-Quran menyatakan, awalam yara ladina kafaru, itu di suratul Anbiya. Tidakkah orang-orang yang mengingkari wujud Tuhan itu memperhatikan bahwa langit dan bumi ini, alam raya ini tadinya satu gumpalan. Kemudian kami pisahkan. Itu kata Al-Quran. Bagaimana cara pemisahannya tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Nah, ilmuwan berkata bahwa itu terjadi tabrakan sehingga ini pecah, terpecah, berkeping-keping, dan alam raya ini terjadi. Buat mereka yang melakukan studi Al-Quran, dia tidak mau mengatasnamakan Al-Quran bahwa Big Bang itu benar. Tetapi dia berkata bahwa memang langit dan bumi tadinya satu gumpalan, kemudian dipisah-pisahkan Tuhan. Bagaimana dipisahkan? Tidak dijelaskan. Melangkah lagi satu langkah, bertanya begini. Kalau saya punya bohlam, lampu, pecah. Bisakah saya atur ketika pecahnya itu, ini kepingnya sekian, ini kepingnya sekian? Tidak bisa. Bisakah saya atur kalau ada, saya gerakkan bahwa ini lambat kamu, ini cepat kamu? Bisakah saya atur bahwa yang kecil harus lebih cepat dari yang besar, dan yang besar lebih cepat? Tidak. Nah, alam raya ini kok bisa teratur itu, kepingan-kepingan itu? Pasti ada yang atur. Ini kok besar kok lebih cepat? Ini kok kecil lebih lambat? Ini kok tidak terjadi tabrakan? Nah, itulah Tuhan yang mencipta, walaupun tadinya dia satu gumpalan. Saya kira itu. Ya. Dan pemirsa, Pak Quraisy akan memberikan kesimpulan dari surat Yunus 1-10 ini setelah yang satu ini, tetap di Tafsir Al-Misbah. Informasi tentang penciptaan alam dalam 6 hari mengisyaratkan tentang kuasa, ilmu dan hikmah Allah. Jika merujuk kepada kudratnya, maka penciptaan alam tidak memerlukan waktu. Tuhan tidak. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Pak, sebelum kita pada kesimpulan, saya penasaran tadi satu pertanyaan bahwa Bapak bilang kan pengadilan ini kita tidak bisa dapatkan, keadilan bisa dapatkan hanya di akhir nanti. Kita tidak bisa dapatkan keadilan mutlak. Di sini kita bisa dapatkan keadilan di sini, tapi belum mutlak. Lalu bagaimana kita harus menyikapi keadilan di dunia ini, Pak? Sekarang begini, itu keadilan duniawi. Keadilan di dunia, bahkan Nabi Muhammad ketika memutuskan suatu perkara, beliau itu melihat kepada yang lahir, fenomena, indikator-indikator. Bisa jadi ada satu orang, sabda Nabi, lebih pandai mengajukan alasannya. Dia mengajukan saksi-saksi palsu. Maka saya memutuskan berdasar indikator yang saya tidak lihat. Saya tidak putuskan berdasar niat dia, karena itu tidak nampak. Sehingga keputusan yang diberikan di dunia ini belum pasti, walaupun itu dari Nabi Muhammad, belum pasti benar-benar sesuai dengan hakikatnya. Karena hakim tidak bisa melihat, membongkar isi hati orang. Dia hanya melihat indikator-indikator. Itu pun kalau hakim jujur sekali. Nabi Muhammad berkata, bisa jadi salah seorang di antara kamu lebih pandai mengajukan alasannya dan bukti-buktinya, sehingga saya memutuskan buat dia dan mengalahkan yang lain yang lebih benar hakikatnya. ketahuilah bahwa kalau saya memutuskan sesuatu yang sebenarnya tidak benar, yang bersangkutan sudah mengambil api neraka di tangannya. Nah, ini hakim yang jujur. Hakim itu ada satu di sorga, dua di neraka. Satu di sorga, dua di neraka. Karena ada hakim yang tidak jujur. Iya. Ada jaksa yang tidak jujur. Ya kan? Iya. Jadi kita harus menyikapi, kalau memang sudah diputuskan, kita sudah berusaha untuk menjelaskan sebaik mungkin, lantas tidak sesuai dengan keinginan dan hakikat yang sebenarnya, kita pasrah pada Tuhan. Seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf juga dipenjara sekian tahun. Iya. Ya kan? Nah, karena keadilan mutlak ini tidak bisa wujud di dunia, maka perlu ada keadilan. Perlu ada hari di mana keadilan itu terlihat dengan sangat jelas. Baik. Ya kan? Ya, terima kasih Pak. Okay, sekarang Pak, kita sampai pada kesimpulan ayat kita hari kita, ini. Pak. Kita baca 10 ayat dari surah ini. Yang pertama, tidak wajar diragukan kebutuhan manusia kepada pengatur lalu lintas kehidupan. Baik kehidupan, tidak wajar diragukan itu. Tidak wajar diragukan keputusan manusia kepada Rasul, karena Allah Maha Penyayang lagi bijaksana. Dia pencipta alam raya termasuk manusia yang mengatur segala urusan. Sekian banyak pertanyaan yang timbul dalam benak manusia tidak mampu terjawab olehnya. Tuhan yang menjawabnya melalui Rasul. Yang kedua, informasi tentang penciptaan alam dalam 6 hari mengisyaratkan tentang kuasa ilmu dan hikmah Allah. Jika merujuk kepada kudratnya, maka penciptaan alam tidak memerlukan waktu. Tuhan tidak perlu waktu. Tetapi hikmah dan ilmunya menghendaki agar alam raya tercipta dalam 6 hari untuk menunjukkan bahwa ketergesa-gesaan bukanlah sesuatu yang terpuji. Jangan mau ambil jalan pintas, mau cepat kaya. Ada jalurnya. Jangan melanggar rambu ya Pak ya. Ada jalurnya. Segala yang diciptakan Allah amat indah dan menakjubkan. Manusia hendaknya memperhatikan dan mempelajarinya agar menyadari keesaan dan kekuasaannya, sekaligus dengan mempelajarinya memperoleh manfaat dari alam raya itu. Tetapi jangan terpaku di sana, karena itu hanya rambu untuk ke suatu tempat yang dituju. Tujuan kehadiran hari kiamat adalah memberikan ganjaran kepada yang beriman dan beramal soleh, dan balasan terhadap yang durhaka. Karena jika tak ada ganjaran dan balasan, maka itu mempersamakan antara yang baik dan yang buruk. Harus ada ganjaran dong. Kalau tidak, Anda mempersamakan. Cahaya matahari bersumber dari dirinya sendiri, sebagaimana difahami dari kata dia. Sedang berbeda dengan bulan yang cahayanya dilukiskan dengan nur untuk mengisyaratkan bahwa sinarnya adalah pantulan. Perubahan-perubahan yang terjadi di alam raya ini seharusnya menyadarkan manusia bahwa ia tidak akan tetap dalam keadaannya. Ada perubahan. Segala sesuatu berubah ya, kecuali perubahan. Itu kata orang. Aneka perubahan terjadi antara lain terlihat sehari-hari seperti kematian, alam raya, dan karena itu hendaklah setiap orang berhati-hati dan mempersiapkan diri dengan perubahan-perubahan itu. Ada hidup, ada mati, siapkan diri untuk mati. Kepercayaan tentang keniscayaan kehidupan ukhrawi sangat penting bagi menentukan aktivitas positif seseorang. Tanpa kepercayaan itu, maka gugur sekian banyak prinsip ajaran agama seperti wahyu dan kenabian, sorga dan neraka. Karena itu kepercayaan kepada Allah dan hari kemudian adalah dua hal itu saja yang seringkali disebut untuk mewakili objek-objek iman yang lain. Kalau Anda tidak percaya, kalau Anda percaya pasti beda sikap Anda dengan Anda tidak percaya. Kalau Anda percaya bahwa yang saya temukan ini berlian, Anda ambil. Kalau beling, Anda ambil juga, taruh di tempat sampah. Atau Anda ambil, kalau berlian, kalau itu Anda biarkan. Itu kepercayaan yang menentukan. Saya kira itu. Masih ada lagi. Iman seseorang mengantarnya menuju kebajikan melalui anugerah Allah yang menciptakan cahaya berkat iman. Cahaya iman menghubungkan jiwa seorang mukmin dengan alam suci dan pada gilirannya mendaya tarik bagi jiwanya untuk mengarah kebajikan dan kesempurnaan. Iman yang mengantar kita kepada kebaikan. Saya kira itu kesimpulan. Baik. Dari kita. Ternyata bukan cuma lalu lintas yang punya rambu ya. Kehidupan ini juga ternyata punya rambu-rambu juga. Terima kasih Pak. Bagaimana sudah puas dengan pertanyaan jawaban-jawaban dari Pak Kurais? Kalau masih ada yang ingin bertanya nanti ya di luar ini. Terima kasih sudah nemenin saya ke sini. Dihabiskan minumnya. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah besok kita akan jumpa lagi di waktu yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.